Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhib Rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, kemarin sampai di mana? 30. Qala al-muallif hafizahullah wa ra'ah, berkata muallif hafizahullah, melafazkan huruf berharokat kasrah, melafazkan huruf berharokat kasrah. Caranya adalah dengan menurunkan rahang bawah dan menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas. Naqra'u, kita baca. Mami. Nani. Mana. Mini. Kala. Kili. Sawa. Siwi. Syaha. Syihi. Ba'a. Bi'i. Taba. Tibi. Hasa. Hisi. Hisi. Jada. Jidi. Za'a. Zi'i. Zafa. Zifi. Rasa. Risi. Khaba. Khaba. Khibi. Goba. Ghibi. Qaba. Qibi. Faza. Sizi. Bata. Qiti. Qiti. Waza. Waza. Wizi. Bada. Bidi. Baik. Dari kanan, Iqra. Tafadhal. Ba'a. Jadi bi'i. Qodada. Baik, barakallahu fiik. Sanda. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Tafadhol. Coba ulang lagi. Pelan-pelan. Mami. Ahsan, barakallahu fiik. Selanjutnya. Ta. ไปที่ เว้ยนั่นสันต์บารักอัลลอฮ์ฟิกบริกรเนี่ยذاع اوتا wa za boda. Baik, sant barakallahu fiik. Besar. Selanjutnya. Sa. Sawa. Sinnya kurang mantap. Sa. Sawa. Ta. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Naam, sant, barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Mas, pelan-pelan. Ta. Naam, sant. Barakallahu fiik. Berikutnya. Hamba. Nah, sans, barakallahu fiik. Al-akhir, Allah. Naam, barakallahu fiik, ahsantum jami'an. Baik, ikra'u jama'atan. Mulai dari mana di bagian bawah. Mana. Baik. Di bagian bawah, sempurnakan pengucapan harakat kasrah, jangan condong kepada imalah. Beri sifat tafkhim pada huruf-huruf isti'la yang di kasrah, misalnya qaba qi qibi. Naam. Qaf qaba qibi qain huruf isti'la. Ta wa ba huruf isti'la. Tatkala kasrah beri sifat tafkhim. Naam. Tafkhim itu tebal. Jangan condong kepada imalah. Imalah itu contoh ma me me. Ya seharusnya mi dia baca me. Me ini imalah. Ada khata. Baik. Selanjutnya bedakan fathah dan kasrah. Fathah garis di atas huruf, kasrah garis di bawah sebuah huruf. Naqra'u talaba. Talabi. Basara. Basari. Zabada. Zabadi. Amala. Amali. Hasana. Hasani. Zalaqa. Zalaqi. Wasata. Wasati. Faza'a. Faza'i. Qalama. Qalami. Asafa. Asafi. Falaka. Falaki. Arada. Aradi. Qasasa. Qasasi. Abasa. Abasi. Faraja. Faraji. Maraha. Marahi. Raghiba. Sakhira. Azina. Azifa. Hasiba. Shahida. Ashiri. Kazibi. Fidadi. Iwaji. Libadi. Fibali. Allah, dari sana. Allah. Satu orang baca separuh. Separuh berarti lima. Ya, lima baris. Lima baris, lima baris. Allah. Naam, barakallahu fiik. Istamir. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya kembali ke awal. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nam barakallahu fiik. Kembali ke awal. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Abdul. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Kurang satu. Tidak di nah, mungkin dia pegang 5 kotak ya. Sebelum 5 kotak berhenti gitu. 5 baris. Nah. Baik. Ahsan barakallahu fiik. Selanjutnya. Khabar. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Asyiri. Nah, barakallahu fiik. Hasan, selanjutnya. Wasa, wasa waso, wasa apa? Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Naam, barakallahu fiik. Ya, Allah. Naam, san. Allah. Barakallahu fiik. Baik, Hasan bin Barakallahu fikum. Iqra'u jama'atan. Talaba. Bacanya agak-agak kacau. Saya mau tunjuk satu orang. Yang itu. Nah, anda. Yang kolom suanya itu. Nah, anda. Ikra dari awal sampai akhir. Bukan, bukan. Yang lagi pegang ini. Baik, kalau soalnya yang bagus lah. Ya, ikra. Talaba. Yang bagus bacanya. Yang bagus, yang mantap bacanya. Za, zalaqa. Ridadi. Barakallahu fiik, Hasan. Nastamir, kita lanjutkan pelajaran yang ke-32. Muzakarah. Berkata mualif hafizahullah, tabel ini memuat semua huruf hijaiyah dengan dua harokatnya, fathah dan kasrah. Baik, saya baca, antum ikuti. Sabira, basiri, ضيقا لاقيا سليما خامدا داحض عجينا جاعلا خاشعا راسخا كشافي ذاكيري غطيفا أذينا طاغيا ظهرا باهتا ومائي زاويرا عظيما عظيما وزيني ثلاثي أتيا شاهدي صالحا صالحة عاصمة عاصمة عجيبة. طيب اقرأ. الحمد لله. Naam, barakallahu fiik, ahsanta. Selanjutnya. Ahsan da barakallahu fi. Selanjutnya. Kasha. عظيمة نعم بارك الله فيك أحسن سلامتنا صبري صبيرا صبري يا صبري buat sendiri. Ya. Nah, jangan tertawa. Sin. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. Terus. Nah, Santa Barakallahu Fiik. Selanjutnya. Suaranya enggak nyampe. Togia. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Allah. Kasyafi. Zawira. Zi. Nah, Masan, barakallahu fiik. Mulai dari sana, Masalah ya. Muhammad, Fahad. Muhammad. Fahad. Ikraya Fahad. Sabira. Kasha. Naam, barakallahu fiik. Ahsanta. Baik, sampingnya. Tafadhal. Zoma'i. Zoma. Zawira. Saliha. Hey, barakallahu fiik. Selanjutnya. Sampingnya. Ajina. Keras suaranya. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya. Adina. Wama'i. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Ja'ila. Rasikha. Wahara. Syahidi. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Khamida. Rasikha. Ka. Kashafi. Zakiri. Togiya. Awima. Wazini. Nah, barakallahu fiik. Al-akhir, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, barakallahu fiik. Santum jami'an. Iqra'u jama'atan. Dari awal sampai akhir. Sabira. Ulang. Tadi yang baca salah ngaco, yang bacanya salah tadi harokatnya seharusnya kasroh, dia baca fathah. Enggak ada, alhamdulillah. Baik. Berarti kita telah menyelesaikan melafadzkan huruf berharokat kasroh. Caranya apa, Mas? Yang lagi pegang kepalanya. Melafadzkan huruf berharokat kasrah. Hmm? kuburannya enggak nyampe suaranya. Nah, samping cara melafazkan huruf berharokat kasrah. Jangan condong kepada imalah. Terima. Terima. Baik. Yang belakang. Caranya gimana? Nah, tadi gak dengar, Pak. Cara melafazkan huruf berharokat kasrah. Belakang. Menurunkan rahang bawah. Dan sedikit ke atas. Nah, barakallahu fikum. Menurunkan rahang bawah dan menggerakkan tengah lidah sedikit ke atas. Baik. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.